sebelumnya disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam berpesan kepada para sahabatnya ketika mereka menaklukkan negeri Mesir agar berbuat baik kepada penduduknya. Mengapa? Innalahum sihron warahim, karena mereka penduduk negeri Mesir memiliki sihir, maksudnya hubungan kekerabatan, yaitu melalui jalur istri dan rahiman, kerabatan atau family. Mengapa? Li'annahum akhwal Ismail, karena kan mereka penduduk Mesir adalah akhwal, paman-paman dari jalur ibunya Nabi Ismail, karena ibunya Nabi Ismail adalah Hajar, orang Mesir. Wa Ismail huwa abul arabi al-musta'ribati kulliha. Sementara Nabi Ismail adalah ayahnya bangsa Arab musta'ribah seluruh. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Arab atau bangsa Arab ada tiga jenis, tiga golongan berdasarkan usia mereka. Yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang paling tua, seperti suku Durhum, kaum Ad, kaum Samud dan yang lain. Dan mereka sudah tidak ada, sudah punah. Yang dua adalah Arab Aribah, yaitu keturunannya Qahtan bin Adam, keturunan Nabi Nuh. Yang ketiga, Arab Musta'ribah atau Muta'arribah, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail awalnya atau asalnya bukan bahasa Arab, tetapi beliau belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Beliau menikah dengan wanita dari suku Jurhum yang datang ke Mekah, menikah dan belajar bahasa Arab, dan Allah fasihkan lisannya sehingga sama seperti lisan bangsa Arab yang asli, sehingga dikatakan musta'ribah. Dan kata para ulama ahli sejarah bahwa al-Arab al-Baqiyah, istilahnya bangsa Arab yang masih ada, itu ada dua. Yang pertama al-Adnaniyun, yaitu keturunan Adnan. Setelah kita sebutkan kemarin, Adnan adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ke-20. Mereka adalah yang sampai nasabnya ke Ma'ad bin Adnan. Ma'ad putranya Adnan. Berarti Ma'ad adalah kakek Nabi yang ke-19. Dan nasab mereka berhenti sampai ke Sam bin Ar-Rasul Nuh. Ini nyambung ke Ar-Rasul Nuh alaihissalam. Berarti bangsa Arab keturunan Nabi Nuh. Cuma Nabi Nuh bukan dari bangsa Arab. Kemudian yang dua adalah Al-Qahtaniyun, yaitu bangsa Arab yang nasabnya sampai ke Ya'rub bin Qahtan, yang nama lainnya Arab Aribah. Dan nasab mereka sama, berhenti atau sampai ke Sam bin Nuh alaihissalam. Itu bangsa Arab yang masih ada dari dua jalur saja, dari jalur Ma'ad bin Adnan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan yang dua bangsa Arab keturunan Ya'rub bin Qahdan. Semuanya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, masih dalam syarah hadis ini, fadala dzalika ala anna ar-rahima laha silatun walau kanat ba'idatan. Hadis ini, hadis tadi, pesan Nabi kepada para sahabat yang akan menaklukkan negeri Mesir agar berbuat baik kepada penduduknya, karena masih ada hubungan kekerabatan dengan leluhur Nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ar-rahim, kekerabatan, kekeluargaan, itu memiliki silah, tali ketersambungan. Ya, ini masih nyambung, menyambung, walaupun jauh menyambungnya. Kita bayangkan, dari Nabi ke Adnan itu sudah kakek yang 20. Adnan ke Nabi Ismail sekian generasi. Ma kunta, kata Syekh rahimahullah, ta'rifu anna ha'ulai min qabilatika falahum as-silatu walau kanu bu'ada. Selama engkau mengetahui bahwasanya orang-orang ini atau suatu kelompok orang termasuk dari kabilahmu, dari sukumu, maka mereka memiliki as-silah, hubungan kekerabatan denganmu, walaupun jauh hubungan kekerabatannya. Padahal aidan, dan hadis ini juga menunjukkan ala anna silatul qarabati min jatil ummi ka silatul qarabati min jatil abi. Hadis ini menunjukkan bahwa menyambung kekerabatan dengan keluarga dari jalur ibu itu sama dengan menyambung kekerabatan keluarga dari jalur ayah. Nabi berpesan kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada kerabat Nabi dari jalur ibu, yaitu ibunya Nabi Ismail. Nabi Ismail leluhurnya Nabi kita. Nabi Ismail punya ibu Hajar. Hajar dari bangsa Mesir. Maka Nabi berpesan kepada para sahabat yang akan menaklukkan negeri Mesir agar berbuat baik kepada penduduk Mesir, karena mereka masih kerabat dengan ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang berikutnya, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhiluni jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, kabarkan, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga, yakni menjadikan sebab aku masuk surga, dan yang menjadi sebab aku dijauhkan oleh Allah dari neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau harus beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau harus mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat, dan engkau harus menunaikan zakat. Wa tasilur rahimah, dan engkau harus menyambung tali silaturahim. hubungan kerabatan dengan keluarga. Muttafaqun alaihi. Hadis berikutnya, wa an Salman ibni Amir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Salman bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza akhbara ahadukum falyuftir ala tamrin, apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaknya dia berbuka puasa dengan tamar, yaitu kurma kering. Fa innahu barakatun, karena tamar itu adalah berkah. Buah atau makanannya diberkahi. Fa illam yajid tamran falma'u fa innahu tahurun. Namun apabila dia tidak mendapati tamar, kurma kering, karena enggak ada atau tidak punya uang untuk membelinya, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Mengapa? Fa innahu tahurun, karena air itu suci dan mensucikan, membersihkan. Wa qala, dan dia juga mengatakan, as-shadaqatu 'alal miskini sedekah. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah, pahala sedekah. Wa 'ala dirahimi isnatan. Sementara sedekah kepada kerabat itu ada dua keutamaan. Sedekah wasilatu. Yang pertama, pahala sedekah, keutamaan mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua, silatu. Keutamaan mendapatkan pahala menyambung tali silaturahim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits yang berikutnya, yang ketiga. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Dulu saya memiliki seorang istri, tahti di bawahku, imratun, seorang wanita maksudnya, punya istri. Saya punya seorang istri dan saya sangat mencintainya. Wa kana Umar yakrahuha. Sementara Umar, ayahnya beliau, Abdullah bin Umar, yakrahuha, membencinya, tidak menyukai istrinya Ibnu Umar tersebut. Faqala li, maka berkatalah ayah, yakni Umar, kepadaku, taliqha, wahai putraku, ceraikanlah istrimu. Kata Umar kepada putranya. Fa'abaitu, namun aku enggan, tidak mau untuk menceraikan istriku. Karena apa? Mencintainya, sangat mencintainya. Fata Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fadhakar dhalikalah. Maka segera Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu Umar menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wa sallam bersabda, taliqha, berkata kepada Ibnu Umar, ceraikanlah istrimu. Rawahu, yani ceraikanlah dia, istrinya Ibnu Umar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan dia mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis yang berikutnya, yang keempat, di pembahasan kita malam. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang mendatangi beliau, lalu dia berkata, innani imra'atan Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Sesungguhnya aku memiliki seorang istri, sementara ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Jadi bagaimana nih? Beri fatwa kepadaku. Faqala, maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abu Darda mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabi jannati. Ayah atau orang tua itu adalah pintu surga yang paling pertengahan. Paling tengah ini paling bagus, paling mulia. Fa'insita fadih dhalikal bar awih fadih. Maka jika kau mau, silakan kau telantarkan, engkau remehkan pintu surga yang paling tengah tersebut, yaitu orang tua. Maksudnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua merupakan pintu surga yang paling pertengahan. Atau kalau kau mau, jaga pintu tersebut, engkau upayakan untuk memasuki surga lewat pintu yang paling tengahnya dengan cara berbakti kepada orang tua atau salah satunya yang masih ada. Apalagi ibu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau memang ibumu menyuruh kau menceraikan istrimu, maka ceraikan dalam rangka taat kepada ibumu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dalam membaca syarahnya supaya tidak tertinggal. Tsumma dzakara haditsa Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian penulis menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana lahu imra'atun yuhibbuha, bahwasanya Ibnu Umar memiliki seorang istri yang sangat dicintainya. Fa amarahu abuhu an yutalliqaha. Lalu ayahnya, yakni Umar, memerintahkannya atau menyuruhnya agar menceraikan istrinya tersebut. Lakinnahu aba dzalika. Akan tetapi Ibnu Umar enggan untuk menceraikan. Mengapa? Li'annahu yuhibbuha, karena Ibnu Umar mencintainya. Mencintai istrinya tersebut. Fa dzakara Umar dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa amara Ibnu Umar bi talaqiha. Maka Umar menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya tersebut. Wa kadzalika al-haditsul akhar fi imra'atin kanat ta'muru ibnaha bi talaqi zawjatihi. Fa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna silatar rahimi albirrul walidaini sababun lidukhulil jannati. Demikian pula hadis yang lainnya, itu hadis dari Abu Darda yang barusan kita bacakan, tentang seorang wanita yang dia menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa menyambung tali satu rahim itu atau berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Wa huwa isyaratun ila anna idza barra walidatahu bitolaki zaujatihi kana dzalika sababan lidukhulil jannati. Hal itu merupakan syarat bahwasanya apabila seorang anak berbakti kepada ibunya dengan cara menceraikan istrinya, maka hal itu menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga. Walakin akan tetapi laisa kullu walidin ya'muru ibnahu bitalaqi zaujatihi tajibu ta'atuhu. Akan tetapi tidak setiap ayah atau orang tua seenaknya menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya. Yang wajib ditaati. Fa inna rajulan sa'ala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Karena ada seseorang yang pernah bertanya kepada al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala inna abi yaqulu talliq imra'atak wa ana uhibbuha. Ada seseorang yang berkata atau bertanya kepada Imam Ahmad, sesungguhnya ayahku berkata kepadaku, ceraikanlah istrimu atau ceraikan istrimu, sementara saya mencintainya. Oh, maka Imam Ahmad ketika dimintai fatwa tentang kejadian tersebut, dia mengatakan, la tutalliqha, jangan kau ceraikan istrimu, walaupun disuruh oleh sang ayah. Oh, maka laki-laki tersebut bertanya, alaysa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad amara ibna umar an taliqa zawjatahu lamma amarahu umar. Maka laki-laki tersebut memberikan masukan atau bantahan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyuruh Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ketika Umar ayahnya menyuruh anaknya menceraikan istrinya tersebut? Ini bagaimana engkau menyuruh saya jangan ceraikan istri saya, padahal ayahku menyuruhku menceraikan istriku, sementara Nabi menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika ayahnya menyuruhnya. Faqala lahul Imam Ahmad. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata kepadanya, menjelaskan tentang hadis tersebut. Wahal abuka Umar. Maka Al-Imam Ahmad bertanya, apakah ayahmu seperti Umar kondisi ilmunya, amalannya dan keimanannya? Karena Umar na'lamu ilma al-yaqini annahu lan ya'mura 'abdallah bi talaqi zawjatihi illa li sababin syar'iyyin. Mengapa? Dikatakan Umar, kita ketahui dengan ilmu yaqin, dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan, bahwasanya sekali-kali Umar tidak akan memintakan, tidak akan menyuruh putranya Abdullah untuk menceraikan istrinya kecuali karena sebab yang syar'i. Ini alasannya. Ya, ini karena kita atau ayah kita beda atau bukan Umar. Beda dengan Umar ya tidak mesti turuti perintahnya untuk menceraikan istri kita sebagai anaknya. Wa qad yakunu ibnu Umar lam ya'lam, dan terkadang Ibnu Umar tidak mengetahui alasan syar'i atau sebab syar'i yang mendorong atau menyebabkan Umar menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya. Mungkin Ibnu Umar tidak tahu, tapi alasan sebab syar'i tersebut diketahui oleh ayahnya, yaitu Umar. Li'annahu minal mustahili anna Umar ya'muru ibnahu bitalaqi zawjatihi yufariqa bainahu wa baina zawjatihi biduni sarri syar'iyyin fa hadza dha'if. Karena kan mustahil bahwa Umar menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya agar dia memisahkan antara putranya dengan istrinya tanpa sebab yang syar'i. Fahadha ba'idun, jelas jauh dari kemungkinan, jauh dari kebenaran. Ini tidak mungkin seperti itu. Wa ala hadza, kesimpulannya berdasarkan keterangan ini dan fatwa Imam Ahmad tersebut, fa idza amara abuka aw ummuka bi an tutalliqa imrataka wa anta tuhibbuha wa lam tajid 'alaiha ma'khadan syar'iyyan fala tutalliqha. Maka apabila ayahmu atau ibumu menyuruhmu menceraikan istrimu sedangkan engkau mencintainya dan engkau tidak mendapati alasan syar'i pada perintah ayah atau ibumu tersebut, maka engkau tidak mesti menceraikannya. Jangan engkau ceraikan istrimu tersebut. Tidak ada alasan yang jelas, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Li'anna hadhihi min hajatil khassati allati la tatadakhalu ahadun fiha baina insani wa baina zawjatihi. Dikarenakan yang namanya pernikahan antara seseorang dengan pasangannya, suami dengan istri, itu termasuk kebutuhan yang khusus yang tidak boleh seorang pun ikut campur padanya, pada urusan antara seseorang dengan istrinya, termasuk ayahnya. Ketika memang tidak ada alasannya syar'i, maka tidak berhak ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Kecuali kalau memang ada alasannya syar'i, maka wajibnya bagi sang anak untuk mentaatinya dalam rangka memperbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.